Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali insyaallah taala kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Ar-Risalah Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang contoh atau sampel tadabbur wa tafakkur bi ayatil Quran, usaha mentadabburi, memahami dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau memberikan contoh yang dengannya diharapkan kita memberlakukan kepada ayat-ayat yang lainnya juga semisal itu. Mendalami, mentadabburi, dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran dengan kembali kepada para ulama ahli tafsir, dengan kaedah-kaedah tafsir, sehingga bisa memetik dan mengambil berbagai manfaat, faedah, butiran-butiran ilmu, butiran-butiran nasihat, arahan, bimbingan, petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh yang beliau berikan adalah ayat yang ke-24 hingga ke-30 dari surah Adz-Dzariyat. Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramin, sudahkah datang kepada engkau wahai Nabi cerita kisah tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ketika mereka para tamu itu menemui Ibrahim, mereka menyampaikan ucapan salaman. Dan Nabiullah Ibrahim menjawab, salamun qaumun munkarun, wahai orang-orang yang belum dikenal. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin, maka segera Nabi Ibrahim alaihissalam secara sembunyi-sembunyi, artinya tidak terang-terangan, beliau menemui keluarganya untuk menyiapkan jamuan bagi tamu-tamu yang baru datang. Faja'a bi'ijlin samin, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali kepada tamunya dengan membawa suguhan berupa daging anak sapi yang gemuk yang sudah dipanggang. Faqarrabau ilaihim qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim alaihissalam menghidangkannya kepada mereka. Namun ketika para tamu itu didapati oleh Nabi Ibrahim, tidak mau makan. bahkan tidak mau menyentuh hidangan yang itu sudah istimewa. Maka Nabiullah Ibrahim merasa aneh. Bahkan beliau khawatir terhadap tamu-tamu beliau ini, takut. Beliau mengatakan, "Ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan?" Fa'aujasa minhum khifah. Nabiullah Ibrahim kemudian merasakan kekhawatiran atau takut terhadap mereka. Qalu la takhaf basaruhu bi gulamin alim. Para tamu itu pun mengatakan, "Janganlah kamu takut." Kemudian para tamu itu adalah memberitakan kepada Nabi Ibrahim berupa anak keturunan yang alim, yang berilmu. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasaqqat wajaha wa qalat ajuzun aqim. Maka istri Nabi Ibrahim alaihissalam terkaget, menjerit, nam, dan kemudian memukul wajahnya, menampar pipinya atau keningnya, dan dia mengatakan, "Ajuzun akim, bagaimana saya bisa mendapatkan keturunan sementara saya ajuz, wanita yang sudah tua renta, manupus, akim yang mandul, dari sejak mudanya belum pernah mengalami kehamilan, mandul." Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu wal hakimul alim. Para malaikat pun mengatakan, demikianlah Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya dia adalah zat yang maha memiliki hikmah, lagi maha mengetahui. 6. Ini ayat yang akan dijadikan sampel oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala ketika ayat itu ditadabburi, difahami, diupayakan mengerti isi kandungannya dan global-globalnya sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan setelahnya di halaman 42 dari kitab kita, fasma'il an ba'da tafasil hadhil jumlah. Maka dengarkanlah sekarang sebagian rincian dari perkara-perkara global yang sudah disebutkan tadi. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisu daifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepada engkau wahai Nabi kisah tamunya Nabi Ibrahim yang mereka dimuliakan? Iftatahallahu subhanahu al-kissata bisighatin maudu'atin lil istifham walaisal murada bihi haqiqatuhu minal istifham. Allah Ta'ala membuka kisah ini dengan konteks posisi pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan, hal ataka, sudahkah datang kepada engkau? Walaisal murad bi haqiqatu minal istifham, namun yang dimaukan bukanlah hakikat pertanyaan itu. Yang dimaukan, nah, jadi konteks dalam bahasa Arab ketika dimulai semisal ini, hal ataka, ini bukan yang dimaukan adalah hakikat pertanyaan yang butuh jawaban. Sudahkah datang kepada engkau? Bukan kemudian butuh jawaban, oh sudah, oh belum. Bukan itu. Bukan itu yang dimaukan. Nah, terus apa yang dimaukan? Ikhwan fillah jazani Allah iyyakum. Walaisal murad bi haqiqatu minal istifham. Bukanlah yang diinginkan dengan pertanyaan itu adalah hakikat pertanyaan tersebut. Walihada qala ba'dun nas. Untuk ini berkata sebagian manusia. Naam. Sebagian ulama. Inna hal fi misli hadal maudi. Bimakna qad alati taqtadi tahqiq. Sesungguhnya kata tanya hal pada konteks seperti ini maknanya adalah qad. Maknanya adalah qad. Qad ja'aka. Artinya taqtadi tahqiq. Mengandungi ya ini sungguh terjadi. Sungguh telah. Nah, qad itu. Hal ataka hadisu doifi Ibrahim. Artinya sungguh telah datang kepada engkau. Nah, kisah tamunya Nabi Ibrahim. Telah datang kepada engkau wahai Nabi. Terus apa fungsinya hal? Konteksnya dengan pertanyaan pakai hal nanti akan dijelaskan. Perhatikan, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum termasuk rahasia dari rahasia-rahasia konteks pertanyaan yang digunakan dalam jumlah atau kalimat bahasa Arab. Ada kalanya ternyata kalimatnya adalah dengan kata tanya diawalinya. Namun ternyata bukan pertanyaan itu yang dimaukan. Tapi mengandung makna yang mendalam. Ada rahasia di balik itu. Apa itu? Akan dijelaskan oleh beliau. Walakin fi urudil kalami fi misli hadal istifham. Sirrun latif wa makna badi. Namun datangnya kalimat-kalimat dalam bentuk pertanyaan seperti ini ada rahasia yang lembut, rahasia yang samar, wa makna badi dan makna yang mendalam. Fa innal mutakallima idza arada ayyuhbira mukhatabahu bi amrin ajibin yang bagil i'tina'u bihi wa ihdaru dhihni lahu saddara lahul kalama bi adatin tunabbihu sam'ahu wa dhihnahu lil khabar. Perhatikan kata beliau, karena seorang pembicara apabila dia ingin menghabarkan kepada lawan bicaranya dengan perkara yang menakjubkan. Nah, dengan urusan yang penting. Nah, perkara yang menakjubkan yang sudah semestinya untuk perhatian dengan berita tersebut. Wa ihdaru dhihni lahu. Dan menghadirkan konsentrasi pikiran untuk menyimak, untuk mendengar berita yang akan disampaikan. Maka, karena ini perkara penting, urusan yang bernilai besar, saddarahullahul kalam biadatin tunabbihu sam'ahu wa dhihnahu lil khabar. Dimulailah pembicaraan, dimulailah kalimat itu susunannya dengan menggunakan kata-kata yang akan menggugah Naam. Pendengarannya, pikirannya untuk siap perhatian kepada berita yang akan disampaikan. Fatarotan yusoddiru bi ala. Lihat ini pelajaran bahasa ini penting yang sangat banyak dalam Al-Qur'an nanti. Terkadang dimulai dengan kata kalimat atau kata ala. Nah, ala bukankah? Watarotan yusoddiru bi hal. Terkadang dimulai dengan menggunakan kata hal. Hal. Secara bahasa, apakah? Tapi ternyata bukan yang dimaukan ada pertanyaan itu. Ternyata untuk memberikan penegasan, nah, agar orang yang mau disampaikan berita atau satu urusan itu dia perhatian. Fayakul, sehingga dia mengatakan, hal alim tamakana min kaita wa kaita. Nah, hal alimta, bukankah engkau tahu apa yang terjadi begini dan begitu? Nah, pakai hal. Ini orang yang diajak bicara, yang ngerti tentang bahasa Arab, ketika semisal ini, seorang yang berbicara kepadanya memulainya dengan kalimat semisal ini, berarti ini ada nih perkara penting, ada berita penting. Tidak langsung, misalnya telah terjadi begini dan begitu, langsung to the point, enggak, tapi didahului kata atau kalimat pendahulu yang akan mengajak, nah, memancing pikiran, konsentrasi pendengaran untuk tergugah, siap mendengar, siap menerima berita yang akan disampaikan. Karena ini perkara penting. Nah, imma mudzakkiran bihi, bisa jadi fungsinya untuk mengingatkan sebagai peringatan. Wa imma wa'idun lahu mukhawwifa, bisa jadi tujuannya untuk nasihat, arahan agar muncul rasa takut, rasa khawatir. Karena satu hal yang harus diwaspadai misalnya. Wa imma munabbihan ala adhamati ma yuhbaru bihi, atau fungsinya sebagai penegasan terhadap agungnya atau besarnya berita yang akan disampaikan. Wa imma muqarriran lahu, atau bisa jadi bentuknya penegasan. Nah, ini faedah ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, membahas ayat ini dimulai dengan hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al mukramin. Ternyata kata hal pada posisi semisal ini bukanlah yang diinginkan, adalah sekedar pertanyaan, apakah telah datang kepada engkau, bukan. Nah, tetapi adalah menjadi tanbih, penegasan agar, wahai engkau orang yang aku akan sampaikan berita, dengarkan baik-baik, perhatikan, fahami itu. Karena ini perkara penting, perkara besar itu ternyata. Nah, ini faedah satu. Faqaulu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, hal ataka hadisu Musa. Ini contoh-contoh penggunaan hal ya. Hal ataka hadisu Musa. Surah An-Nazi'at ayat 15. Hal ataka, sudahkah datang kepada engkau wahai Nabi, kisahnya Nabi Musa? Wahal ataka naba'ul khasmi, surah Sad. Apakah telah datang kepada engkau naba'ul khasmi, berita adanya orang yang berselisih? Itu juga dalam surah Al-Ghasiyah, hal ataka hadisul ghasiyah. Sudahkah datang kepada engkau? Naam. Kejadian hari kiamat. Al-Ghasiyah. Wahal ataka hadisu doifi Ibrahim al-Mukramin. Sudahkah datang kepada engkau kisah tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Surah Az-Zariyat ayat 24. Semisal ayat ini tadi. Mutadamminun li ta'dimi hadhil qasasi. Maka ini semua mengandung besarnya kisah-kisah atau agungnya kisah-kisah ini tadi. Wa tanbih ala tadabburiha, dan mengandung penegasan untuk mentadabburinya. Memperhatikan, memahami, untuk mengerti, wa ma'rifati ma tadamanathu, dan agar dimengerti apa yang dikandungi ayat-ayat ini tadi. Kalau didahului dengan semisal hal ataka, hal ataka. Dan contoh-contoh yang lainnya. Pertama selesai. Selanjutnya kata beliau, wa fihi amrun akhar. Padanya juga ada perkara yang lain. Wa huwa tanbihu ala anna ityana hadza ilaika alamun min a'lamin nubuwah. Ada perkara yang lain, yaitu penegasan bahwasannya datangnya hal ini kepada engkau, kisah-kisah, berita-berita ini kepada engkau wahai Nabi, alamun min a'lamin nubuwah, ada padanya tanda dari tanda-tanda kenabian. Bukti beliau adalah Nabi, Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah diketahui beliau itu berguru kepada ahlul kitab. Yang pelajaran semisal ini, kisah-kisah umat terdahulu, kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut, dan sebagainya. Begitu juga tentang adanya kejadian-kejadian yang akan datang, termasuk hari kiamat. Hal ataka hadisul ghasiyah misalnya. Ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang berita tersebut tidak melalui seorang pun manusia, namun melalui wahyu. Nah, Rasul tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Disodori kitab-kitab atau buku-buku. Nah, misalnya kitab Taurat, kitab Injil, beliau tidak bisa pula membacanya. Tidak ada kisahnya beliau juga dihadapkan kepada guru. Kamu belajar kepada pendeta fulan, pendeta fulan, pendeta fulan. Tidak. Nah, dari mana Rasul alaihi salatu wasalam mengetahuinya? Dari wahyu. Semisal ini, datang kisahnya Nabiullah Ibrahim, yang memiliki tamu dari kalangan malaikat yang memberitakan tentang akan diadabnya kaum Lut. Satu sisi, sisi yang lain memberikan berita kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya dia nanti akan punya, diberi oleh Allah anak keturunan yang bakal berilmu. Bayangkan, dalam keadaan Nabiullah Ibrahim sudah tua, dalam ayat yang lain dinyatakan dia adalah juga sudah tua, syaikhon, sudah bentuknya orang umurnya sudah tua. Nah, istrinya juga sudah tua, ajus, manopus. Nah, aki mandul. Kok diberitakan bakal punya anak? Dan ternyata betul setelah itu dia punya anak. Naam. Kisah yang benar adanya tidak ada mengandung unsur kedustaan sampai kepada Nabi Muhammad SAW tidak melalui pelajaran dari seorang guru, tidak pula diketahui dari membaca kitab karena beliau adalah tidak bisa baca tulis. Lantas dari mana? Nah, ini menjadi bukti bahwasannya datang kepada beliau wahyu. Sampai kepada beliau wahyu, ini menjadi alamun min a'lamin nubuwah. Nah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Artinya apa? Bagi orang yang mengingkari, tidak mempercayai bahwasannya Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah, maka di antara bantahan kepada dia, di antara dalil yang perlu sampaikan kepada dia adalah Nabi Muhammad lihat membacakan ayat-ayat Al-Quran. Isinya adalah di antaranya berita kisah para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, kejadian-kejadian dahulu. Sementara siapa itu gurunya Nabi Muhammad? Nah, siapa yang ngajari Nabi Muhammad? Kitab apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Dalam keadaan tidak ada sedikit pun, bahkan satu huruf pun dalam Al-Quran itu bisa didustakan. Nah, maka ini menjadi bukti alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang lah, misalnya ini orang sekarang, ada orang buta huruf, tidak bahasa, bisa baca tulis, tapi kok tahu ilmu, berbagai macam ilmu, tahu berbagai disiplin ilmu. Nah, bahkan tahu perkara-perkara, misalnya satu yang gaib, itu sudah di akan dijunjung, nah, diberikan gelar-gelar yang luar biasa, akan diberikan predikat sebagai orang yang luar biasa. Itu kalau ada. Dan itu gak ada orang yang demikian itu. Zaman sekarang misalnya tiba-tiba dia tahu ilmu berbagai macam disiplin ilmu. Nah, tanpa dia berguru, tanpa dia membaca. Kalaulah ada, cuman beberapa poin berita atau sesuatu yang itu dibisiki oleh syaitan. Nah, itu saja sudah menjadi fitnah bagian orang. Adapun seperti Rasul alaihi salatu wasalam, ini wahyu. Naam, ayat seluruh dari ayat-ayat Al-Qur'an menjadi bukti alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wasalam, sehingga Al-Qur'an itu adalah a'dhamul mu'jizat, sebesar-besar mukjizat. Nah, bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan beliau alaihi salatu wasallam. Ini. Baik. Jadi perkara semisal ini di antara hasil dari tadabbur kita tadi diawali dengan hal sudah kita tahu. Yang kedua, ada semisal datang kisah kepada beliau alaihissalatu wassalam semisal ini yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim menjadi alamun min a'lamin nubuwah. Fa'innahu minal ghaib, karena sungguhnya demikian dari perkara ghaib, kejadian yang telah dahulu. Aladila ta'lamu anta wala qaumuka, yang engkau wahai Nabi tidak mengetahui sebelumnya. Begitu juga kaummu pun juga tidak tahu. Fahal ataka min ghairi i'lamina wa irsalina wa ta'rifina am lam ya'tika illa min kibalina? Apakah telah datang kepada engkau melalui selain berita kami, selain risalah kami, nah, selain pengertian yang kami berikan, ataukah datang kepada engkau tidak lain melalui atau dari sisi kami, wahai Nabi? Nah, apakah telah datang sebelumnya berita semisal ini kepada engkau? Apakah engkau telah tahu sebelumnya? Sebelum kami beritakan, sebelum kami wahyukan, sebelum kami berikan risalah kepada engkau? Ataukah berita semisal ini datang kepada engkau dari tidak lain adalah dari sisi kami? Maka jawabannya jelas. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai kepada beliau melalui wahyu. Naam. Sehingga ini menjadi alamun min a'lamin nubuwah. Baik. Pelajaran kedua. Sudah. Fangdur. Selanjutnya. Fangdur. Duhura hadihil kalam bizighatil istifham. Wa ta'ammal idhama mauki'ihi fi jami'i mawaridihi. Yushidu annahu minal fasahah. Fi dirwatiha al-ulya. Pelajaran berikutnya. Perhatikanlah. Nampak sekali pada kalimat-kalimat ini dengan konteks pertanyaan. Dan perhatikanlah agungnya penempatan seluruh apa yang disebutkan dari kisah-kisah, nah, dari berita-berita itu tadi semuanya, yushidu ini menjadi saksi, ini menjadi bukti, annahu minal fasahah, sesungguhnya kisah-kisah yang disampaikan dalam ayat-ayat ini semua adalah bentuk fasahah, kefasihan. Nah, kefasihan itu bahasa yang fasih, bahasa yang terang, gamblang, benar, tidak ada kesalahan, dan bagus susunannya. Fi dirwatil ulya, pada puncak tertingginya. Itulah susunan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, membuktikan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran adalah pada puncak kefasihan. Ya, ini lagi-lagi menjadi bukti juga bahwasannya Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad. Nah, sehingga Al-Quran itu mukjizat. Namanya mukjizat itu dari kata yu'jizu. Yu'jiz, melemahkan musuh, lawan. Kenapa? Karena dengan Al-Quran ini pun Allah Ta'ala memberikan tantangan kepada orang-orang yang mengingkari. yang mengingkari dan tidak mempercayai Al-Quran itu adalah wahyu. Datangkan naam satu ayat atau setengah ayat yang bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran. Tidak mampu mereka. Makanya Al-Quran itu mukjizat. Orang ahli bahasa Arab yang paling fasih saja, naam, yang sampai bisa membuat bait-bait syair dengan bahasa Arab yang begitu indah, dengan tatanan yang begitu bagus, itu tidak bisa mengalahkan satu ayat pun dari ayat-ayat Al-Quran. Itu diakui oleh mereka yang jago-jago bahasa Arab. Nah, makanya sampai orang-orang kafir yang mereka tidak mau mengingkar, tidak mau mengimani terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu wahyu, nah, sampai mereka menuduh Nabi Muhammad itu, nah, melakukan sihir melalui ayat-ayat Al-Quran, menyihir manusia, menghilangkan akal-akal manusia. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran ini mereka ketahui bahwasanya bukan bahasanya manusia. Artinya, ikhwan fil izzani Allah wa iyyakum, bukan, tidak mungkin buatan dari manusia. Nah, perhatikan konteks susunan kisah-kisah dalam Al-Quran semisal ini yang dimulai dengan hal ataka hadisu doifi Ibrahim dan setelahnya, ini semuanya dalam konteks susunan yang merupakan kefasihan tingkat yang paling tinggi dari bahasa Arab. Nih, pelajaran ketiga. Sudah? Pembukaan ini tadi. Dari hal ataka hadisu doifi Ibrahim al-mukramin. Kita lanjutkan kata beliau. Wa qauluhu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala doifi Ibrahim al-mukramin. Masih melanjutkan pembahasan ayat yang pertama. Tadi berarti baru hal ataka hadisu. Nah, doif. Sudahkah datang kepada engkau kisah? Nah, sekarang doifi Ibrahim al-mukramin. Tamunya Nabi Ibrahim, yang tamu-tamu itu adalah mukramin, dimuliakan. Mutadominun lisanaihi ala khalilihi Ibrahim. Dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat kandungan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada khalilnya, kekasihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Perhatikan, doifi Ibrahim al-mukramin ini mengandung pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari sisi mana? Kata beliau melanjutkan, fa'inna fil mukramin kaulain. Karena pada al-mukramin, kata al-mukramin ini terdapat dua pendapat. Terdapat dua pendapat maknanya. Yang pertama, ahaduhuma ikramu Ibrahim lahum. Fafihi madhun lahu bi ikrami daif. Mukramin, tamu-tamu yang dimuliakan, adalah makna pertama, siapa yang memuliakan? Ikramu Ibrahim lahum. Pemuliaannya Ibrahim kepada mereka. Berarti Ibrahim yang memuliakan mereka. Nah, sehingga tamunya dikatakan mukramin, dimuliakan. Pendapat pertama, Ibrahim yang memuliakan mereka. Berarti di sini terdapat pujian untuk Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena beliau memuliakan tamu. Nah, itu kan satu kemuliaan, kebaikan, akhlak yang mulia, adab yang agung. Ketika ada tamu, seseorang itu memuliakan tamunya. Nah, bahkan ditegaskan oleh syariat kita, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, bagian dari kesempurnaan iman. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Bagian dari keimanan. Ini berarti ada sisi kemuliaan, ada sisi pujian untuk Nabiullah Ibrahim memiliki adab yang luar biasa, yaitu memuliakan tamu. Nah. Wasani, makna yang kedua, annahum mukramuna indallah. Makna kedua, bahwasanya mereka tamu-tamunya Nabi Ibrahim, yang mereka adalah para malaikat, mereka adalah mukramuna indallah, dimuliakan di sisi Allah. Nah, kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat gelarnya mereka adalah ibadum mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan karena tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka adalah ibadum mukramun. Wa huwa mutadamminun aidon li ta'dimi khalilihi wa madhihi id ja'ala malaikatahul mukramin adyafan lahu. Maka di sini juga terdapat kandungan untuk kemuliaan dan pujian kekasihnya Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjadikan para malaikatnya yang dimuliakan sebagai tamu-tamunya Ibrahim. Nah, kalau orang dapat mulia, tamu yang mulia, kan dia mesti orang mulia. Nah, misalnya kamu kedatangan tamu. Nah, tamunya adalah orang-orang kepercayaan Pak Jokowi. Nah, Masya Allah. Menterinya Pak Jokowi datang kepada kamu. Wah, siapa ini kamu? Sampai menterinya Pak Jokowi datang. Bukan hanya satu lagi. Dua, tiga orang. Wah, ini berarti kamu ada nilai luar biasa kan. Para malaikat, hamba-hamba Allah yang mulia, dimuliakan di sisi Allah. Nah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ini adalah mengandung kemuliaan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kesimpulannya, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, fa'ala kilat takdirain fihi madkhun li Ibrahim. Berdasarkan masing-masing dua pendapat tadi. Nah, mukrominya itu apakah dimuliakan oleh Nabi Ibrahim atau dimuliakan di sisi Allah. Dua-duanya terdapat pengkandungan sebagai pujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pahami? Nah, ini pelajaran yang keberapa tadi berarti? 6 3 keempat bahkan. Keempat. Di ayat yang pertama ini sudah 4 faedah. Ya. Saya ulang lagi. Pertama adalah dimulai dengan hal. Itu konteks pertanyaan, tetapi yang dimaukan adalah penegasan tentang pentingnya atau besarnya berita yang akan disampaikan, maka sudah seharusnya engkau perhatian. Engkau berusaha memahami, mengerti terhadap berita yang akan disampaikan. Penting. Yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, terdapat padanya alamun min a'lamin nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Yang ketiga, susunan kisah-kisah seperti ini yang dimulai dengan hal dan seterusnya ini tadi adalah puncak kefasihan. Menjadi bukti itu adalah wahyu. Kemudian yang keempat, pada Daifi Ibrahim al-Mukramin terdapat pujian, sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Sampai di sini, insya Allah kita akan lanjutkan di ayat setelahnya. Ini baru satu ayat. Sudah mengandung, yakni beberapa faedah yang diulas beliau. Inilah contoh mentadaburi Al-Quran. Jadi ketika membaca ayat, tidak hanya lewat secara lafad-lafadnya saja. Bukan hanya sekedar membaca huruf-hurufnya saja. Tetapi juga adalah mentadaburinya, memetik, mengambil faedah-faedah ilmu yang ada padanya. Wallahu a'lam bisawab. Sanwasil insyaallah ta'ala fi liqa'il ati wa naktawi bihadha qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.